yang dimaksud dengannya berdasarkan kesepakatan para ulama sesungguhnya kami terhadap membuka inna kepada alhamdulillah sebentar kami memberi kemenangan dengan kemenangan ini. Kalau saya gunakan itu untuk berarti wasuk itu dari maka alfat di sini dari surah alfat adalah yang dimaksud dengannya kemudian alhamdulillah. Wahwakana muhadzinatan dihaji Makkah. Dan ini adalah merupakan pembuka dari kemenangan kota Makkah. Al-Mus'alah Al-Tari. Masalah yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim bin Hadith Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته ونبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده beliau memperbanyak di dalam berdoa mengucapkan dalam ruku dan sujud beliau عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا والحمد اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي محسوسي يا الله dan ampunilah kami dari dosa-dosa kami. فسألته أم المؤمنين عائشة عن ذلك كان هذا استغفار الدعاء. Maka Rasul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan tersebut yakni istighfar apa maknanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baini wa baina rabbi alamatan, sesungguhnya antaraku dan antara Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah tanda alamat. Idza ra'aituha fi ummati, apabila aku melihatnya telah terjadi pada umatku, an astaghfira wa atuba ilaih, kemudian untuk aku segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangannya. Fa kana yuktsiru sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a bit-tauba wal-istighfar akhir ayyamihi min hayatihi. Maka setelah itu akhir dari hari-hari beliau setelah kehidupan beliau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. ويظهر هذا بالمسألة الرابعة. Dan akan nampak hal ini pada masalah yang keempat. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. Telah diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kana yudkhilu Ibnu Abbas majlisahu wa majlis syura. Nah, bahwa Umar bin Khattab memasukkan menggolongkan sahabat Ibnu Abbas di dalam majlis-majlis musyawarah di kalangan para sahabat. Tawaliyul amr الحاكم يتخذ له أهل شورى. Maka seorang waliul amr, seorang hakim, menjadikannya beliau yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai orang yang terlibat di dalam musyawarah. Wa kana fi majlis Umar kibar ahl Badr min al muhajirin wal ansar. Dan telah diketahui bahwa di majelis-majelis sahabat Umar bin Khattab terdapat di dalamnya para sahabat-sahabat dari ahli Badr, muhajirin, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, و وكان ابن عباس رضي الله عنه صغير السن. Dan pada saat itu sahabat Ibnu Abbas masih dalam keadaan usia yang muda. فقالوا كيف يحضر كيف تحضر يا عمر هذا بيننا. Maka para sahabat bertanya, bagaimana engkau melibatkan sahabat Ibnu Abbas yang masih muda wahai Amirul Mukminin radhiyallahu taala. وعندنا ابناء من مثله لا تحضرهم. Sementara kami juga memiliki anak-anak yang seusia dengan Ibnu Abbas, tapi engkau tidak melibatkan mereka. Qala Ibnu Abbas, maka berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fada'ahum yawman liyajtami'u 'inda. Maka ay Umar da'a Umar kibar haula'i sahaba. Nah, maka Umar bin Khattab memanggil para sahabat sahabat beliau di majlis musyawarah tersebut. Thumma da'ani, kemudian setelah itu memanggil juga aku, kata sahabat Ibnu Abbas. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, fa'alimtu annahu ma da'ani illa liyuriyahum. Maka setelah itu aku mengetahui, kata sahabat Ibnu Abbas, bahwa sahabat Umar radhiyallahu taala an memanggil aku tujuannya agar memperlihatkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ai al-ma'na liyuriyahum 'ilma ibn Abbas ma'a sighari sinni. Yani agar para sahabat mengetahui bagaimana keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan usia beliau yang masih muda. Wa anna al-sabab fi ihdharihi huwa 'ilmuhu. Dan sebab menghadirkannya beliau adalah karena ilmunya. Walau kana saghir as-sin, walaupun beliau dalam keadaan usia yang masih muda. Wa bihadha na'lam, maka dengan ini kita mengetahui, anna al-ibrata bil ilm, bahwa al-ibrah yakni sesuatu yang dianggap yang dijadikan sebagai patokan adalah ilmu. Wa laysat bis-sin, bukan umur. فبعض الناس عنده الأكابر من كان كبير السن فقط. Sebagian manusia menganggap bahwa sesuatu itu diukur dengan usia yang tua saja. فهذا إذا قصد الأكابر في السن فلا بأس. Maka kalau yang dimaksudkan ini semata-mata usia tua saja, maka tidak mengapa. أما الأكابر في العلم والسنة فلا علاقة له بالسن والعمر. Adapun jika yang dimaksud akabir terkait dengan ilmu dan sunnah, maka usia tidaklah menjadi suatu ukuran atau patokan. أولا صاحب السنة كبير وإن كان صغير السن. Yang pertama, bahwa orang yang berilmu dan di atas sunnah, maka pada hakikatnya mereka inilah yang dianggap orang yang memiliki usia. Wa sahibul bid'ah saghir wa in kana kabir as-sin. Dan terbukti sahibul bid'ah sekalipun mereka usianya tua, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang usianya orang yang kecil. Wa fil hadis, inna min ashratis sa'ah an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Di dalam hadis bahwa di antara tanda hari kiamat adalah jika ilmu itu diambil dari orang-orang yang kecil. Qala al-imam Abdullah ibn al-Mubarak al-asaghiruhum ahlul bid'ah. Berkata al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud dengan al-asaghir adalah ahlul bid'ah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat adh-dhillah was-saghar 'ala man khalafa amri. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dijadikan asagir itu dalam kehinaan dan dalam menyelisihi sunnahku atau perkaraku. Waqad fassara 'adadun min as-salaf al-asagir bi ahli al-bid'ah. Dan para salafus saleh menafsirkan kalimat asagir dengan ahlul bid'ah. Wa kadzalika man kana jahilan wa yatakallamu bil jahl walau balagat 90 wa 80 min umri. Demikian pula orang yang jahil berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun termasuk asagir walaupun umurnya mencapai 90 sekian. Fal mu'tabar huwa al-'ilm. Maka yang dianggap menjadi patokan adalah al-ilmu. Fala tukhda'u hafizakumullah. La yakhda'annakum haula hafizakumullah. Maka janganlah menipu kalian dari mereka asagir, yakni ahlul bidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Arji'u ila al-hadis. Qala Ibn Abbas fa'alimtu annahu ma da'ahum illa liyuriyahum. Maka saya kembali kepada hadis bahwa pernyataan sahabat Ibn Abbas, tidaklah sahabat Umar menyertakan aku di dalam majelis musyawarah tersebut melainkan untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau adalah memiliki ilmu. Fabada'a fasa'ala as-sahabata alladhina 'indah. Maka mulailah sahabat Umar bertanya kepada para sahabat-sahabat yang ada di sisi beliau. Faqala lahum madza ta'rifun 'an qawlihi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka sahabat Umar bertanya, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fath? Qalu amarana Allah taala idza nasarana 'ala 'aduwwina. Maka para sahabat menjawab bahwa yang dimaksud dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami jika musuh-musuh kami menyerang kami. An nukthira min al-istighfar wa at-taubati ilayh. Untuk kita atau kami memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanazara Umar ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Umar menoleh kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala lahu madza taqulu fiha anta ya ibn akhi. Maka beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat suratul Al-Fath yang ditanyakan. Faqala lahu Ibnu Abbas hadza i'lamun min Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam بقرب أجله أي الموت. Maka sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab bahwa ini adalah pertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu idza jaa nasrullahi wal fath ay fath Makkah. Maka berkatalah Umar kepada Ibn Abbas, yakni apabila turun. Nah, idza jaa nasrullah wal fath ay fath Makkah. Naam, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah wal fath, yang dimaksud dengan al fath adalah fathu Makkah. Amarahu bi an yukthira min at-taubah wal istighfar isti'dadan lil maut. Maka jika itu terwujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan untuk memperbanyak istighfar sebagai perbekalan menghadapi ajal kematian. Qala Umar radhiyallahu anhu. Maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, la wallahi la a'lamu minha illa ma ta'lam ya ibn akhi. Demi Allah, aku tidak mengetahui suatu ilmu melainkan apa yang telah engkau ketahui wahai anak saudaraku. Fa'aqarru Ibn Abbas bil-ilm. Yakni sahabat Umar mengikrarkan, membenarkan jawaban dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Wahada iqrarun aydan minas sahabah annal mu'tabar huwa al-ilm. Dan ini juga adalah merupakan ikrar dari para sahabat bahwa yang dijadikan sebuah patokan adalah al-ilmu. Faqad yakunu 'inda saghiri as-sin min al-'ilm ma laysa 'inda kabiri as-sin wal-'umr. Terkadang seseorang yang usianya masih muda memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang berusia lebih tua. Walihada jaa fil hadits al-akhar. Oleh karena itu datang dalam hadis yang lain, kana ashabu majlis Umar humul qurra syuyukhan aw syubbana, adalah orang-orang yang hadir di majlis-majlis Umar radhiyallahu taala an adalah para petinggi-petinggi qurra. Wal qurra hum ahlul ilm bil Quran was sunnah. Dan al-qurra yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang di atas sunnah. Wal fuqaha fil Quran was sunnah. Dan orang-orang yang faqih di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa laysa al-murad alladhi yaqra faqat mujarrad qira'ah. Bukanlah yang dimaksud adalah orang-orang yang semata-mata hanya membaca saja. Fa innal qurra' fi zamanihim hum hamalatul 'ilm min al-Qur'an was sunnah. Karena para qurra di zaman beliau adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berada di atas sunnah. Kibaran fis sinni kanu aw sighara. Apakah usianya tua atau masih muda? Falyukthir al-insan min hadha ad-du'a fi ruku'ihi wa sujudihi. Maka hendaklah seorang muslim memperbanyak doa di dalam sujud dan rukuknya. Yakni doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfir. Allahumma ighfirli. Wa qad jaa'a bi alfadhin ukhra. Dan telah datang dalam hadis dengan lafaz yang lain. Al-mas'ala ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Rawal Imam Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, min hadis Jabir ibn Abdullah, dari hadis sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujanna an-nasu min dinillahi afwajan, akan benar-benar akan keluar manusia ini dari agama Allah berbondong-bondong, kama dakhalu fihi afwaja, sebagaimana pada awalnya mereka masuk di dalamnya secara berbondong-bondong pula. Wa hadzal hadits qad dzakarahu 'inda hadhihi as-surah 'adad min al-mufassirin. Hadis ini disebutkan oleh sejumlah para mufassirin di dalam menafsirkan surah, yakni suratul Nasr. Lakin hadzal haditsa dha'ifun. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dha'if. Faqad rawahu al-Imam Ahmad. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Min hadith al-imam al-awza'i wa huwa thiqah imam. Dari hadith imam al-awza'i, dan imam al-awza'i adalah imam yang terpercaya. An abi ammar shaddad bin abdillah al-qurashi wa huwa aydan thiqah. Itu dari abi ammar shaddad bin abdillah al-qurashi, dan beliau juga adalah thiqah. An jarin li jabir bin abdillah. Jar tentang jar suatu tetangga. Naam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jar li Jabir. Naam, rajul huwa jar li Jabir bin Abdullah. Naam. Yaitu seorang tetangga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Hadzal rajul alladhi huwa jar li Jabir bin Abdullah majhul. Orang ini yang merupakan tetangga sahabat Jabir majhul, yakni tidak dikenal. Wa hadis al-majhul dhaif. Dan hadis seorang yang tidak dikenal adalah dhaif, lemah. Wa huwa alladhi yuqalu lahu aydan al-mubham. Dan ini juga yang disebut dengan mubham, yakni samar. An rajul, yakni masmuhu, yakni ketika disebutkan tentang rajul seseorang, tidak diketahui namanya, siapa dia. Ma haluhu, bagaimana kondisi keadaannya. Thiqah am ghair thiqah, terpercaya atau tidak. Fahuwa mubhamun la yu'raf, maka dia tidak dikenal dan tidak masyhur. Qala hadzal rajul dakhaltu ala Jabir ibn Abdullah, maka orang tersebut mengatakan saya datang kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, fa dzakartu lahu ma fihi an-nas min al-ikhtilaf, maka aku menyebutkan kepada beliau tentang perselisihan yang terjadi pada manusia. Fa ja'ala Jabir yabki, maka tetangga beliau tersebut mulai menangis. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yukhrijanna an-nasu aw sayakhruju an-nasu min dinillahi afwajan kama dakhalu fihi afwajan. Yabki sahabat Jabir. Jabir kan yabki. Lamma akhbarahu bil ikhtilafat jalasa yabki wa yaqul sami'tu. Jadi ketika orang itu memberitakan tentang perselisihan yang terjadi pada manusia, maka sahabat Jabir menangis dan kemudian menghikayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, bahwa manusia akan keluar dari agama Allah berbondong-bondong sebagaimana pada awalnya mereka masuk ke dalam Islam juga secara berbondong-bondong. Fahuwa bihadzal isnad dhaif, maka hadis ini dengan sanadnya dhaif. لعدم معرفتنا بهذا الرجل الذي هو كان جارا لجابر رضي الله عنه. Disebabkan karena tetangga sahabat Jabir yang meriwayatkan hadis ini adalah majhul, yakni tidak dikenal. ولم نجد له متابعا, dan kita juga tidak mendapatkan hadis yang lain yang mengikutinya. فنختم بهذه الفوائد الأربع. Maka kita menutup faedah yang empat ini. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita terhadap apa yang Allah cintai dan ridhoi. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nah, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.